إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر المسلمين عباد الله إخوتي في الله يرعاكم الله والحمد لله pada pagi hari ini tepat pada tanggal 21 Ramadan 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 26 Mei 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa menyibukkan diri-diri kita dengan ilmu syar'i. Yang mana ini merupakan warisan besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah, sudah tidak diragukan lagi tentang keutamaan hari-hari yang kita berada di atasnya 10 hari ke depan, yang mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meningkatkan ijtihad, kesungguh-sungguhan yang ada di sisi beliau dibandingkan dengan bulan-bulan yang sebelumnya atau dibandingkan dengan hari-hari yang sebelumnya. 20 hari pertama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa bentuk amalan ibadah, di antaranya beliau langsung mempelajari Al-Qur'anul Karim dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dan itu dilakukan setiap malam bulan Ramadan. Dan ketika masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, mudarasah beliau, pembelajaran beliau dari Al-Qur'anul Karim ditambah 2 kali lipat. Artinya kesungguh-sungguhan beliau bertambah berkali-kali lipat dibandingkan 20 hari pertama dari bulan Ramadan. Begitu pula di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan beliau berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah yang namanya al-i'tikaf. Yang mana tujuan utama dari al-i'tikaf yang dikerjakan oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah untuk mendapatkan keutamaan sebuah malam yang dinamakan di dalam Al-Qur'anul Karim dengan Lailatul Qadar Allah Jalla Jalaluh menyebutkan di dalam ayatnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr adalah sebuah malam yang jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Begitu pula Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat yang mulia, Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadr tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan perkara-perkara sesuai dengan hikmahnya. Masing-masingnya ditentukan pada malam yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Ikhwati fillah yarakumullah, Lailatul Qadr adalah sebuah malam yang telah disebutkan di dalam banyak hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekian banyak hasungan, sekian banyak perintah dari beliau alaihi salatu wassalam ditujukan kepada para sahabat secara khusus dan kepada umat ini secara umum, agar mereka bisa mendapatkan malam yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di banyak perintahnya meminta kepada seluruh sahabat beliau dan kepada kaum muslimin untuk mencari malam tersebut. Taharru lailatul qadri fi'il amr, hukum asal dari perintah yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebuah hasungan yang menunjukkan kewajiban. Taharru lailatul qadr, carilah oleh kalian malam lailatul qadr. Minal ashril awakhir min Ramadan, dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan, taharru lailatul qadr fil witri minal ashri min Ramadan. Carilah malam lailatul qadr pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa yang telah kita sebutkan bahwa hukum asal perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebuah kewajiban, ini menunjukkan kepada kita bahwa hasungan beliau untuk kita senantiasa menyibukkan diri kita mencari malam Lailatul Qadar bukanlah perintah yang biasa-biasa saja, akan tetapi perintah yang mengandung makna besar, yang mengandung hikmah besar, yaitu agar seorang muslim bisa mendapatkan keutamaan lebih baik daripada 1000 bulan ketika dia mengamalkan amalan soleh pada malam tersebut. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah lailatul qadr pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang salah faham, yang mereka memahami hadis ini secara zahir sehingga mereka hanya memfokuskan amalan-amalan ibadah mereka pada malam-malam ganjil saja dan meninggalkan malam-malam genap dari 10 hari terakhir tersebut. Mereka akan semangat ketika mendapati malam ke-21 Ramadan, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, apalagi sampai malam ke-29. Adapun mirisnya di malam-malam genap 22, 24, 26, 28 sampai 30, mereka biasa-biasa saja dalam menghadapi malam-malam tersebut, tidak memiliki semangat seperti pada malam-malam ganjil yang ada. Ketahuilah ikhwati fillah yarakumullah, bahwasanya Nabi pula sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah dan disahihkan oleh Syekh Syuyukhina Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, iltamisuha, carilah malam Lailatul Qadr oleh kalian, fil ashril awakhir, pada 10 malam terakhir, li tis'in yabqaina au li sab'in yabqaina au li khamsin au li thalathin au akhir lailatin. Kata beliau, carilah Lailatul Qadr pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, pada 9 malam yang tersisa, pada 7 malam yang tersisa, pada 5 malam yang tersisa, ataukah 3 malam yang tersisa, atau malam terakhir dari bulan Ramadan. Akan dijelaskan oleh Syekh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang sebelumnya kita akan menukilkan ucapan sahabah yang mulia Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah ketika beliau menukilkan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, iltamisuha fit tasi'ati was-sabi'ati wal khamisah. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam ke-29 atau 27 atau 25, malam-malam ganjil. Kemudian dalam riwayat yang lain Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah menukilkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam redaksi yang telah kita sebutkan dari riwayat Al-Imam Ahmad, iltamisuha fi ashril awakhir li tis'in yabqain. Carilah malam Lailatul Qadar tersebut pada 10 malam terakhir, terkhusus pada 9 malam yang tersisa sampai akhir hadisnya. Maka ada seorang tabi'in, Abu Nadrah alaihi rahmatullah, mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ya Abu Sa'id, innakum a'lamu bil adadi minna. Wahai Abu Sa'id, engkau adalah orang yang lebih memahami bilangan-bilangan dibandingkan kami. Qala ajal. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda mengatakan, "Na'am, iya. Aku adalah orang yang lebih mengetahui tentang kalian karena aku hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nahnu ahaqqu bidzalika minkum." Kami adalah orang yang lebih berhak untuk menafsirkan ucapan Nabi karena kami mendengar langsung dari lisan beliau, sementara kalian generasi tabi'in tidak mendengar bahkan tidak melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga para sahabat menyadarkan generasi tabi'in bahwa generasi tabi'in adalah generasi yang masih berada di bawah levelnya para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Qala qultu mattasi'atu was-sabi'atu wal-khamisah. Apa yang dimaksudkan wahai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ardhah dengan malam ke-9, malam ke-7, malam ke-5 yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan, idza madat wahidatun wa ishruna fallati taliha thintaini wa ishrina wa hiya tasi'ah. Ketahuilah wahai Abu Nadrah, bahwasanya apabila telah lewat malam ke-21, malam yang berikutnya adalah malam ke-22. Malam 21 telah lewat, yang akan dihadapi oleh kaum muslimin nanti malam adalah malam ke-22. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, wahiyat tasi'ah. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi 9 malam yang tersisa. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, secara global, secara ringkas, dalam kita menghitung bilangan-bilangan ganjil untuk mendapati Lailatul Qadar ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita menghitung dari awal bulan, hari-hari yang telah kita lewati, malam-malam yang telah kita lewati. Malam ke-21 itulah malam ganjil, seperti tadi malam. Malam ke-23, lusa, malam ke-25, terus. Ini dari awal kita menghitungnya. Cara yang kedua, kita menghitung dari hari yang tersisa. Dari hari yang tersisa, kita anggap bahwasanya bulan Ramadan adalah 30 malam. Maka apabila kita berada di malam yang ke-22, kita menghitung. Malam ke-22, malam ke-23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 9 malam yang tersisa. Artinya, malam ke-22 apabila dilihat dari hitungan belakang, dari malam yang tersisa, itulah bilangan yang ganjil. Jadi jangan kita meremehkan, malam ke-22, malam genap, saya tidur saja, istirahat. Besok malam akan saya habiskan bergadang, habiskan malam saya untuk bergadang, qiraatul Quran, salat ketika malam ganjil. Jangan. Bisa jadi Lailatul Qadar turun pada malam ke-22. Kenapa? Karena itulah malam ganjil apabila dilihat dari hitungan yang belakang, malam yang tersisa. Begitu pula malam ke-24. Dilihat sisa berapa malam? Sisa 7 malam. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sisa 7 malam. Malam ganjil. Maka hakikatnya apa ikhwati fillah ya ra'akumullah? Semua malam dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah malam yang besar kemungkinannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar padanya, tidak hanya pada malam-malam 21, 23 dan yang seterusnya yang kita hitung dari depan, tapi juga harus kita hitung dari belakang. Ini adalah hikmah yang disebutkan oleh para ulama as-salaf, agar kaum muslimin lebih bersemangat ketika menghidupkan malam-malam terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, dan tidak hanya memfokuskan pada malam-malam ganjil saja. Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah pernah ditanya tentang malam Lailatul Qadar. Fa'ajab, kemudian beliau menjawab alaihi rahmatullah, alhamdulillah. Beliau mulai dengan kalimatut tahmid. Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadar adalah malam yang akan turun pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hakadha sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang telah datang khabarnya yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, hiya fil ashril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadar akan turun pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Wa takunu fil witri minhu, dan akan turun di malam-malam ganjil pada malam-malam tersebut. La yakunu bi'tibaril madi, fatlabu laylata ihda wa laylata thalatha wa ishrin wa laylata khamsa wa ishrin wa laylata sab'a wa ishrin wa laylata tisa' wa ishrin. Akan tetapi bilangan-bilangan ganjil ini bisa kita lihat dari hitungan malam yang telah kita lewati, seperti cara yang pertama tadi. Maka kita harus bersemangat pada malam ke-21, harus bersemangat pada malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, dan malam ke-29. Wa yakunu bi'tibari ma baqi kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan cara yang kedua juga bisa kita hitung bahwa malam-malam ganjil itu dihitung dari arah belakang, dari malam yang tersisa. Berdasarkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, litasi'atin tabqa wa lisabi'atin tabqa wa likhamisatin tabqa wa lithalithatin tabqa. 9 malam yang tersisa, 7 malam yang tersisa. Ini kalau 30 Ramadan berarti 22, sisa 9 malam. Itulah malam ganjil. 24, sisa 7 malam. Itulah malam ganjil. Malam ke-26, sisa 5 hari, 5 malam. Itulah malam yang ganjil. Terus demikian. Artinya pada bilangan-bilangan yang kita anggap genap, hakikatnya itulah malam-malam yang ganjil. Kemudian dijelaskan di sini oleh beliau, fa'ala hadza idza kana syahru 30 yakunu dzalika layalil asfa', maka apabila 30 hari bulan Ramadan yang akan didapati oleh kaum muslimin, maka bilangan-bilangan ganjil tersebut adalah pada malam-malam genap. Jadi ada dua kemungkinan, Lailatul Qadar akan turun pada malam-malam ganjil yang hakiki, yang dihitung dari depan, ataukah malam-malam genap yang terhitung dari belakang. Artinya kita tidak bisa meremehkan malam-malam genap yang ada. Bahkan disebutkan, intaha kalamuhu rahimahullah, selesai ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah di dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-6 halaman ke-398. Beliau menyampaikan kepada kita sebuah nasihatnya. Barang siapa yang bisa mendengar nasihat beliau ini, maka beliau pastikan akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Pasti, bila syak, tanpa keraguan. Apa kata beliau? Qala al-Imam Ibn Baz alaihi rahmatullah, wa man ijtahada fil ashri kullaha. Barang siapa dari kalangan kaum muslimin yang bersungguh-sungguh, yang bersemangat mencurahkan segala daya upaya tenaganya untuk beribadah pada 10 malam terakhir seluruhnya, tanpa dia membanding-bandingkan malam ganjil dan malam genap, tanpa dia membeda-bedakan malam ganjil dan malam genap, semuanya, mau malam 22, mau malam 25, mau malam 24, semuanya dia rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fi sholati wal qur'ani wad du'a wa ghairi dzalik. Dia sibukkan malam tersebut diisi dengan salat, diisi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, diisi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan saleh lainnya, min wujuhil khair, adraka lailatul qadri bila syak. Pasti tanpa keraguan sedikit pun dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Wa faza bima wa'adallahu bih, dan dia adalah orang-orang yang telah beruntung, telah mendapatkan janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, man qamaha, apabila dia menjalankan amalan-amalan ibadah pada malam-malam 10 tersebut, idza fa'ala dzalika imanan wahtisaban, dia kerjakan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarakumullah, apabila kita ingin mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, maka bersemangatlah untuk kita hidupkan semua malam dari 10 malam terakhir. Janganlah kita membedakan antara malam ganjil dengan malam genap, karena bisa jadi yang kita anggap malam genap itulah waktu Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seperti yang pernah kita sampaikan, bahwa mereka-mereka yang memiliki uzur seperti safar, ataukah wanita-wanita yang nifas, ataukah wanita-wanita yang haid, juga masih mendapatkan kesempatan untuk memiliki keutamaan atau mendapatkan keutamaan dari Lailatul Qadar tersebut. Seperti apa yang disebutkan oleh Imam Ad-Dhahhak alaihi rahmatullah, kullu man taqabbalallahu amalahu sayu'tihi nasibahu min Lailatul Qadar. Semua pihak, semua orang yang benar-benar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dari bacaan Al-Qur'annya, dari salatnya, dari doanya, dari sedekahnya dan amalan-amalan soleh yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan, bagian dari keutamaan pada malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi janganlah kita sampai minder, sampai merasa putus asa, merasa tidak bisa mendapatkan keutamaan karena kita orang yang lemah dan yang seterusnya. Kita harus berjuang untuk mendapatkan malam yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Kapan lagi kita mengerjakan sebuah amalan lebih baik dibandingkan 80 tahun lebih kita beramal hanya pada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Wallahu a'lamu bishawab. Ikhwati fillah yarakumullah, pada kesempatan pagi hari ini ingin sedikit saya bahas apa yang berkaitan dengan shadaqatul fitr. Karena pembahasan al-adabul mufrad insyaallah taala bisa kita lanjutkan di luar bulan Ramadan, dan saya pandang apa yang menjadi pembahasan ringkas tentang shadaqatul fitr atau zakatul fitr adalah pembahasan yang mungkin diperlukan oleh sebahagian ikhwan, oleh sebahagian kaum muslimin, agar mereka bisa mengeluarkan kewajiban dan melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan apa yang telah diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, hadis-hadis yang akan saya nukilkan akan saya ambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, yang mana beliau membuat bab khusus, bab yang beliau sebut dengan bab shadaqatul fitri, bab yang berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah atau sadaqah fitrah sama, hanya perbedaan lafaz. Jadi ini muradif sadaqatul fitr, zakatul fitr, tidak ada permasalahan dalam istilah tersebut. Hadis yang pertama yang beliau nukilkan adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau mengatakan Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mewajibkan kepada kami zakatul fitri. Telah mewajibkan kepada kami zakat fitrah. Sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-hurri wal 'abdi wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri min al muslimin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mewajibkan kepada kami zakat fitrah sebanyak satu sa'. Insyaallah taala akan kita sebutkan penjelasan dari Faqihul Asr Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Satu sa' dari tamr, satu sa' dari kurma, satu sa' dari syair, satu sa' dari gandum. Yang mana zakat fitrah ini wajib untuk dikeluarkan bagi mereka kaum muslimin yang hur, kondisinya merdeka, al-abd, hamba. Di zaman kita sekarang sudah tidak ada al-abd, sudah tidak ada hamba. Jadi semua kaum muslimin berhak atau memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Wa dzakari wal unta. Begitu pula wajib bagi seorang laki-laki dan wanita, muslim, muslimah, was-saghiri wal kabir. Begitu pula anak-anak kecil dan orang-orang yang sudah dewasa minal muslimin. Jadi syarat yang pertama wajibnya zakat fitrah itu adalah al-Islam. Orang kafir tidak dituntut untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi al-Islam, dia apabila beragama al-Islam, memeluk keyakinan Islam, apapun keadaannya, selama bukan fakir, insyaAllah ta'ala akan kita sebutkan, selama dia bukan fakir, selama dia memiliki sa' yang lebih pada malam Idul Fitr, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Wa amara an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Kemudian kata Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk kaum muslimin mengeluarkan zakat tersebut sebelum mereka keluar menuju salat al-Id. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim alaihima rahmatullah. Ikhwati fillah yarakumullah, dari hadis yang ringkas ini yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam sa'an. Makna sa' seperti yang disebutkan oleh beliau adalah al-muradu bis-sa'i as-sa'un nabawi. Maksudnya, yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan sa' adalah sa'an nabawi, sa' yang memang berasal dari tangannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladzi zintuhu, yang apabila aku timbang, kata beliau, hasaba tahriri lahu, sesuai dengan penelitian yang telah aku lakukan, kiluani wa arba'una jiraman, satu sa' yang berasal dari tangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, satu sa' itu 4 mud, 4 kali tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jumlahnya kiluan wa arba'una jiraman, 2 kilo 2,40 gram. Oleh karenanya fatwa dari Al-Lajnah Daimah, begitu pula Al-Lajnah Kibar Al-Ulama, Hay'ah Kibar Al-Ulama, semuanya memiliki sabil al-ihtiyat, agar kita berhati-hati. Ambillah zakat fitrah itu satu orang muslim, satu pribadi muslim 3 kilo, tapi kalau mau pasnya 2,4 kilo. 2,4 kilo. Hadza huwa sa'an nabawi. Inilah yang merupakan sa' di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi taqaddar bihi jami' ma yuqaddar bil mikyal. Yuqaddar bi sa'an nabawi. As-sa'an nabawi 4 amdad. Dan satu sa'nya nabawi itu 4 mud. Jadi satu mud itu seperti ini. 4 kali tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jadinya 2,4 kilo. Maka apabila ada seorang muslim yang ingin mengeluarkan pas 2,4 kilo, dipersilahkan, itu sudah mencukupi. Tapi kalau mengikuti fatwa kibar ulama, ada yang 2,5, ada yang 3 kilo, maka itu dipersilahkan. Maka yang diucapkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, sa'an min tamrin au sa'an min syair, 2,4 kilo kita pakai apa yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dari kurma dan dari gandum. Disebutkan oleh beliau, at-tamr ma'rufun wa sya'iru ma'rufun aidan. Kurma dan gandum adalah dua hal yang kita ketahui bersama. Kenapa disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dua jenis ini? Li'annahumal qutani al-ghalibani li ahli al-Madinah fi dzalikal waqti. Dua perkara tersebut, yakni gandum dan kurma, adalah dua bahan makanan pokok yang ma'ruf, yang dipakai, yang digunakan, yang dikonsumsi oleh ahlul Madinah ketika itu. Di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak makan nasi. Bukan beras bahan makanan pokoknya, tapi berasal dari tamr dan berasal dari syair, gandum. Inilah dua bahan makanan pokok bagi ahlul Madinah, bagi penduduk kota Madinah ketika itu. Fa'akthar ma ya'kul ahlul Madinah fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tamra wasy-sya'ira. Maka yang paling banyak dikonsumsi oleh orang-orang di sekitar Nabi alaihi salatu wassalam di zaman beliau alaihi salatu wassalam dari kalangan ahlul Madinah adalah kurma dan gandum. Maka ini menjadi bahan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ahlul Madinah mengeluarkan zakatnya dengan bahan makanan pokok yang ada di sisi mereka. Kemudian dijelaskan oleh beliau pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda, yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk seorang muslim mengeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Jadi tidak bergantung pada kurma dan gandumnya, tapi bergantung pada makanan pokoknya, bahan makanan apa yang ada di sebuah negara atau sebuah daerah atau sebuah kota. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Kitabuz Zakah. Disebutkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kunna nakhruju sha'an min ta'amin. Perhatikan lafaz ta'am. Kami mengeluarkan zakat di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sha'an min ta'am. Sebanyak 2,4 kilo, 1 sha' dari jenis ta'am, dari jenis makanan. Jadi dari sini faedah ringkas yang bisa kita ambil adalah, apabila ada dari kalangan kaum muslimin, beberapa pihak kaum muslimin, atau mungkin berdasarkan beberapa fatwa dari ulama dalam tanda kutip, yang memperbolehkan mengeluarkan dengan nominal, berarti harus berhadapan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, harus berhadapan pula dengan ucapan sahabah yang mulia Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda. Kunna nakhruju sha'an min ta'am. Zaman Nabi enggak ada dirham. Mustahil. Zaman Nabi enggak ada dinar, enggak ada emas, enggak ada uang. Ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau alaihi salatu wasallam tetap memerintahkan agar setiap muslim mengeluarkan dari bahan makanan pokok, qutul balad. Wa kana ta'amuna yauma idzin, dilanjutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dan bahan makanan pokok kami ketika itu adalah at-tamr wasy'ir waz-zabib wal-aqit. Makanan pokok kami adalah kurma, gandum, kismis, dan yang seterusnya. Jadi tidak disebutkan sama sekali nominal. Semuanya murni jenis bahan makanan pokok. Ini yang ada di sisi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika menyampaikan kewajiban zakat fitrah bagi seorang muslim. Kita kembali kepada lafaz Nabi alaihi salatu wasallam, kata beliau farada, atau lafaz Abi Sa'id Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sha'an min tamrin aw sha'an min sya'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat fitrah 2,4 kilo dari kurma, 2,4 kilo dari sya'ir, gandum. Alal hurri wal abdi, bagi mereka orang-orang yang merdeka, begitu pula hamba sahaya. Wa dzakari wal unta, wajib bagi mereka seorang muslim ataukah muslimah, laki-laki ataupun wanita. Wa shaghiri wal kabir, anak-anak kecil ataupun al kabir, orang yang telah dewasa, minal muslimin, selama mereka berakidah, selama mereka beragama al-Islam. Ini faedah kedua yang bisa kita ambil adalah yang berkaitan dengan siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya adalah semua pribadi muslim, tidak memiliki syarat al-bulugh, berbeda seperti sholat. Syarat syahnya al-baligh, begitu pula al-adhan atau amalan-amalan soleh yang lainnya. Biasanya seorang sudah baligh baru diwajibkan untuk mengerjakan satu amalan soleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diwajibkan. Akan tetapi yang namanya zakat fitrah tidak memandang al-bulugh. Anak-anak kecil yang belum balik wajib dikeluarkan. Bahkan insyaallah ta'ala akan disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin khilaf dari kalangan para ulama, apakah janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu juga wajib dikeluarkan. Maka hukum ringkasnya atau jawaban ringkasnya, kalau dikatakan wajib, tidak, karena dia belum lahir di dunia ini. Tapi kalau ala sabil istihbab, mustahab, hukumnya disukai, disunnahkan dalam syariat ini, naam. Jadi kalau mau berhati-hati, ihtiyat kita untuk mengeluarkan zakat fitrah seorang janin, kita keluarkan. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan, maka tidak menjadi dosa baginya. Tapi anak-anak kecil yang telah ada di tengah-tengah kita, 4 tahun, 5 tahun, anak-anak kecil atau mungkin baru 1 tahun, baru 2 tahun, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya sesuai dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amara an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Faedah yang ketiga, waktu yang berkaitan dengan zakat fitrah itu kapan dikeluarkannya, yaitu ketika seorang muslim belum mengerjakan salat Id. Jadi waktu yang dijelaskan oleh para ulama, paling tidaknya ada 3 hari sebelum sholat Id didirikan. Mulai malam ke-27, 28, atau mulai malam ke-28, 29, 30, itu adalah waktu untuk seorang muslim mengeluarkan zakat fitrahnya. Mulai malam ke-28, bisa 29, bisa begitu pula malam ke-30, atau mungkin sebelum dia keluar menuju musholal Id pada pagi harinya. Dia berikan kepada orang yang fakir, yang telah dia tahu, atau mungkin dari kalangan kerabatnya, itu jauh lebih afdal, dan dia keluarkan sebelum sholat Id didirikan. Maka itu yang paling utama pada waktu seorang muslim mengeluarkan zakat al-fitrah. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama ini adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan annal qimata la tujzi fi zakatil fitr. Bahwasanya bilangan al-qimah, nominal uang, sebenarnya itu tidak bisa menggantikan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dari bahan-bahan makanan pokok. Dengan bilangan yang berbeda saja, dari satu sok 2,4 kilo, dia kurangi menjadi 2 kilo, atau dia kurangi menjadi 1 kilo, menjadi setengah sok misalkan, itu pun tidak bisa. Sama padahal bentuknya, yang akan dia keluarkan adalah kurma, kalau di zaman Nabi ketika itu. Kalau di zaman kita sekarang, yang dia keluarkan beras. Dengan 2,4 kilo, 2,5 kilo, dipersilahkan, atau 3 kilo, itu jauh lebih ihtiyat. Dan kita insya Allah berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan rugi. Semakin banyak untuk kita mengambil jalur kehati-hatian, maka biiznillah Allah subhanahu wa ta'ala akan jauh lebih banyak mengganti apa yang telah kita keluarkan. Maka kita sepakati bahwasanya apa yang kita keluarkan dari zakatul fitrah adalah bahan makanan pokok di negara kita, beras. Maka kita keluarkan beras 2,4 kilo minimalnya. 3 kilo dipersilahkan. Apabila kita ganti sama beras yang kita keluarkan tapi hanya 1,5 kilo. Tidak bisa. Beras padahal. Karena bilangan ini adalah bilangan yang baku. Tidak bisa dirubah-rubah. Inilah ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan mengganti jumlah sok saja dari satu sok menjadi setengah sok, itu dibahas oleh para ulama tidak cukup. Belum menggugurkan kewajiban zakat fitrahnya, apalagi wal'iyadzubillah sampai diganti bukan dengan bilangan kilo, tapi diganti dengan nominal uang. Maka ini membutuhkan dalil. Bagaimana para ulama membahas permasalahan ini dengan sangat terperinci, dengan sangat teliti, dipelajari oleh mereka. Apakah di zaman Nabi alaihi salatu wasallam fuqara'nya lebih membutuhkan kurma dan gandum? Dipelajari. Ternyata memang yang namanya fuqara', mereka lebih jauh membutuhkan bahan makanan pokok. Ditanya kepada Syekh Ibn Baz alaihi rahmatullah, "Syekh, gimana apabila ada seorang yang sudah mendapatkan zakat fitrah dari muslim yang lainnya? Dia fakir. Dia mendapatkan dari tetangganya muslim. Misalkan dua orang, suami istri, 5 kilo. Setelah fakir tadi memegang 5 kilo, dia pergi ke pasar, dia jual 5 kilonya. Berubah menjadi nominal, karena dia memandang saya lebih membutuhkan uang untuk anak-anak saya dan yang seterusnya. Maka dijawab oleh Syekh, apabila telah dipegang oleh sang fakir, telah dipegang oleh orang yang mustahik berhak mendapatkan zakat tersebut, maka itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Mau dia jual, mau dia jadikan uang, atau mau langsung dia masak dan yang seterusnya. Sesuai, terserah dia. Karena sudah jadi milik dia. Yang penting poinnya adalah bagaimana seorang muslim telah menggugurkan kewajiban dia untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan bahan makanan pokok. Jangan sampai ada syubhat. Kenapa kalian mengeluarkan beras? Nabi tidak mengeluarkan beras. Nabi mengeluarkannya kurma, gandum. Ayo kalian juga katanya ikut sunnah Nabi. Keluarkan kurma dan keluarkan gandum. Yang seperti ini harus membaca lagi kaedah-kaedah yang disebut oleh para ulama. Harus mempelajari lagi ilmu usul fiqih. Apa yang berkaitan dengan qutul balad? Bagaimana Abu Sa'id al-Khudri mengatakan kunna nukhriju sa'an min ta'amin. Ta'am secara umum disebutkan. Bahan makanan pokok. Dirinci lagi oleh Abu Sa'id dan bahan makanan pokok kami ketika itu adalah kurma dan gandum. Ini dalil yang jelas. Dalil yang sangat rinci menunjukkan bahwasanya zakatul fitrah wajib dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Keluar lagi syubhat, masyaqqah, sulit. Apalagi malam Idul Fitri hujan. Becek-becek kita ngangkat beras ini, masyaqqah. Al-masyaqqah tajri butaisir, kata dia. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kesulitan itu melahirkan kemudahan dalam syariat Islam. Tidak semua masyaqqah melahirkan kemudahan. Hati-hati. Kaidah usul fikih jangan dibawa ke kanan, jangan dibawa ke kiri sesuai dengan hawa nafsu kita. Lihatlah apa yang jadi. Ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih sulit mana keadaan kita dengan keadaan Nabi Alaihissalatu Wasallam? Lebih sulit mana keadaan kita dengan keadaan Abu Sa'id Al-Khudri? Lebih sulit mana keadaan kita dengan keadaan para tabi'in, generasi atba'at tabi'in? Jujur, insaf dalam permasalahan ini. Jangan hanya menebarkan syubhat-syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, habis itu meninggalkan begitu saja. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengangkat sekian banyak kurma, begitu pula amil-amil zakat beliau mengantarkan ke tempat-tempat janda, ke masyakin dengan menggunakan bukan mobil, unta, dari satu tempat ke kota yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kota Madinah, pusat kota Madinah, menuju ke pedalaman kota Madinah. Itu semua tidak dibahas. Kenapa ditutupi dari kaum muslimin? Artinya apa? Masyaqqah di zaman Nabi SAW jauh lebih besar. Dan kita apabila mengorbankan segala upaya kita untuk menjalankan perintah beliau alaihissalam, akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, paling tidaknya keberkahan, paling tidaknya kewajiban kita telah tergugurkan, walhamdulillah. Kalau tidak, kewajiban terus melekat pada pundak-pundak kita, amanah yang wajib ditunaikan. Selama sekian tahun kita keluarkan uang terus, itu tidak gugur kewajiban zakat. Hati-hati. Maka ikhwati fillah yarakumullah, kita harus berilmu sebelum beramal. Jangan sampai kita beramal dengan perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan, tidak pernah difatwakan pula para ulama as-salaf. Lantas bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah terlanjur kenal dakwatus salafiyahnya baru 3-4 tahun terakhir, sebelumnya uang terus? Afallahu amma salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang telah lalu. Sekarang giliran untuk bertaubat, sekarang giliran untuk berbenah, sekarang giliran untuk mencapai ridho ilahi, mengikuti apa yang telah disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bertaubat. Dan salah satu cara bertaubat adalah dengan an-nadam, menyesal dari apa-apa yang telah dilakukan pada saat yang terdahulu. Yang dahulu jahil, dia masih belum mengetahui ilmunya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang telah lalu. Afallahu amma salaf. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami, janganlah Engkau azab kami apabila kami lupa atau kami orang yang jahil dalam melakukan sebuah kesalahan. Ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh beliau. Wa tamr wa sya'iru ghaliban takhtalifu qimatuha. Law kanatil qimatu mu'tabara laqala sa'an min tamrin wa ma yu'adiluhu min asy-sya'iri mathalan. Begitu pula kita ketahui bahwasanya kurma dan gandum itu memiliki jenis yang berbeda-beda. Kurma dan gandum ada jenis medium, kurma juga demikian, ada yang paling mahal, ada yang pertengahan, ada yang biasa-biasa saja, bertingkat-tingkat posisinya. Maka bagaimana laukanatil qimah mu'tabarah, kalau yang namanya jenis-jenis dari sekian banyak kurma ini adalah satu hal yang dilihat, diperhatikan dengan seksama oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu menjadi poin inti yang ingin beliau sampaikan, maka niscaya beliau akan mengucapkan sa'an min tamr, kalian wajib mengeluarkan satu sa' dari kurma, 2,4 kilo dari kurma, wa ma yu'adiluhu min asy-sya'ir, atau yang semisal itu dari gandum. Akan diberikan pilihan oleh Nabi SAW, tapi tidak ternyata. Nabi SAW mengatakan sa'an min tamr, sa'an min syair, satu sa', 2,4 kilo dari tamr, 2,4 kilo dari gandum. Sudah, bilangan yang baku, tidak bisa dirubah-rubah. Tidak dijelaskan oleh Nabi, kalau kurmanya bagus, labas setengah sa'. Kalau gandumnya bagus, premium, labas setengah sa'. Tidak apa-apa, setengah sa' saja. Tidak. Semuanya diratakan oleh Nabi SAW. Tinggal kita kembali, mau kita zakati bahagian yang mana, yang paling bagus kah, jenis yang tengah-tengah kah, atau jenis yang paling biasa, tergantung apa yang kita makan. Misalkan beras, apa yang kita makan itu yang kita keluarkan. Kalau yang kita makan jenis yang biasa-biasa saja, kita keluarkan yang biasa-biasa saja. Yang kita makan premium, ya itu yang kita keluarkan. Jangan yang kita makan premium, jenis beras yang paling bagus, yang kita keluarkan bahan beras atau makanan beras yang paling murah harganya. Ini tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaukan di antara faedah dari zakat ini adalah membersihkan harta-harta kaum muslimin dan membersihkan dari sifat bakhil, agar seorang muslim itu enggak punya sifat kikir, pelit dengan orang lain, pelit dengan fuqara wal masakin. Jangan. Kalau dia makan beras jenis premium, ketika dia mengeluarkan jenis biasa-biasa saja, berarti ada tanda tanya besar dalam hatinya. Eman, sayang, terlalu mahal. Masa orang miskin makannya ini? Hati-hati. Berarti hikmahnya zakat tidak sampai kepada diri kita. Ini yang harus kita fahami bersama. Kemudian kata beliau, "Au ma yu'adil qimatuhu," atau mungkin bisa membayar dengan beberapa nominal, 2,5 kilo atau 2,4 kilo kurma berapa dirham, berapa dinar. Kalau memang Nabi SAW mengizinkan dan memperbolehkan hal tersebut, tidak akan disembunyikan oleh beliau SAW. Tapi ternyata tidak bisa diganti dengan apapun. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau hafizahullah alaihi rahmatullah, anna zakatal fitrah wajibatun ala kulli muslimin, bahwasanya zakat fitrah ini wajib terhadap setiap muslim. Wa ma dzakara fil hadis fa huwa min bab i'dadil anwa, dan apa yang disebutkan dalam hadis, anak kecil, orang dewasa, laki, perempuan, yang merdeka dan budak, itu semuanya itu semuanya termasuk bahagian dari menyebutkan beberapa jenis, beberapa contoh dari kaum muslimin. Sekarang ditanya oleh beliau, wa hal tajibu 'alal 'ajiz alladzi la yaqdir, seorang muslim yang tidak mampu mengeluarkan zakat. Jadi kan hukum asalnya kata beliau, faedahnya zakat ini wajib bagi setiap muslim siapapun dia, apapun kondisinya, apapun jenis kelaminnya, sebesar apapun usianya atau setua apapun usianya, semuda apapun usianya, semuanya wajib. Ini faedah yang disebutkan oleh beliau. Pertanyaannya dari beliau, hal tajibu 'alal 'ajiz, apakah ini juga diwajibkan bagi seorang yang tidak mampu untuk mengeluarkannya, fakir tadi. Ka insani ma indahu sa, seperti seorang yang tidak memiliki 2,5 kilo beras misalkan. Enggak punya dia. Fahal tajibu alai, apakah wajib bagi dia, tetap wajib untuk dikeluarkan? Maka dijawab oleh beliau, la tajibu alaihi, tidak wajib bagi dia. Pertanyaan yang berikutnya, wahal tabqa fi dhimmatih, apakah kewajiban tetap ada pada pundaknya atau gugur begitu saja ketika dia tidak mampu? Maka beliau menjawab, la tabqa fi dhimmatihi, kewajiban itu otomatis akan gugur padanya. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, mudahnya kita kiaskan dengan apa yang menjadi arkanul islamil khamsah. Jadi arkanul islamil khamsah itu kan wajib bagi setiap muslim. Syahadat semuanya wajib. Bukan hanya orang dewasa, bukan hanya orang kaya yang wajib syahadat. Bukan hanya orang yang pintar bahasa Arab, bukan hanya orang yang telah mengenal Islam dengan dalam, alim, baru dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak, semuanya. Orang baru masuk ke dalam Islam, syahadat wajib, a'yan. Begitu pula sholat, begitu pula zakat, wajib bagi setiap muslim. Tapi yang namanya zakat ini kata beliau, kalau tidak mampu, maka tidak dipaksa dalam syariat. Sama seperti rukun Islam yang kelima, haji, bagi yang mampu. Tapi bedanya apa? Apabila haji tidak mampu, dia pertama kali dianjurkan dalam syariat ini untuk berusaha. Ya, kalau bahasa kita sekarang menabung. Berusaha. Dia niat untuk berhaji biiznillah taala. Walaupun keadaannya fakir, walaupun keadaannya terbatas, pas-pasan, tapi dia niat insyaallah kalau Allah mudahkan. Pelan-pelan. Satu persatu, satu bulan, terus satu tahun demi tahun yang ada, dia tabung sedikit-sedikit. Belum gugur kewajibannya kalau benar-benar sudah tidak mampu, sudah tua renta enggak mau, akhirnya gugur kewajibannya. Tapi kalau zakat pada saat itu di Ramadan 1440 Hijriah, di malam pertama dari bulan Syawal, malam Lebaran, malam Idul Fitri, dia tidak memiliki beras kecuali hanya 1 kilo, fakir, miskin, maka kewajibannya otomatis gugur. Tidak usah dia mencari ke tetangganya, saya pinjam dulu, saya utang dulu, saya tidak perlu. La tabqa fi dhimmatihi, kata beliau alaihi rahmatullah, tidak ada lagi pada pundaknya, sudah gugur kewajiban tersebut. Li'annal qa'idah indana, karena kaidah yang ada di sisi kami, annal wajibat taskutu bil ajzi anha hina wujubiha, bahwasanya semua kewajiban akan gugur dengan sendirinya apabila dia telah menyatakan atau dia memiliki kondisi tidak mampu, al ajz. Ini kaidahnya, kaidah baku ini, bisa dikiaskan kepada amalan-amalan wajib apapun. Dia tidak mampu untuk mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, silahkan dalam keadaan duduk, kewajiban berdiri gugur bagi dia. Silahkan duduk, tidak mampu dalam keadaan duduk, silahkan berbaring, kewajiban duduk gugur bagi dia. Begitu pula ketika zakat. Malam hari dia harus mengeluarkan, ternyata tidak punya, akhirnya langsung gugur karena tidak mampu tadi. Walihada, oleh karena itu kata beliau, marra alaina fi kisratil mujami fi nahari Ramadan hina kana faqiran. Telah kita bahas, telah disebutkan oleh beliau, kisah seorang yang mendatangi keluarganya di siang hari bulan Ramadan. dia melanggar pembatal-pembatal saum, pembatal-pembatal puasa. Bahkan dia melanggar perkara yang paling besar, yaitu mendatangi keluarganya di siang hari bulan Ramadan. Hina kana faqiran, dalam kondisi dia orang yang fakir. Wa adzina lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayakhudha at-tamr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adzina lahu alaihi salatu wasallam mengizinkan dia untuk mengambil tamr, mengambil kurma. Fa hal qala lahu, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam apakah mengatakan pada dia, fa idza qaddarta fa addi, kalau kamu nanti sudah mampu, tunaikan kewajiban tersebut. Kisah yang ringkas, kisah yang telah kita ketahui bersama, seorang yang mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan oleh Nabi, kamu mampu untuk membayar kafarah? Tidak mampu, wahai Rasul. Kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tidak mampu, wahai Rasul. Kamu ambil kurma di Baitul Mal kaum muslimin, kamu berikan kepada orang yang paling fakir. Tertawa dia. Kenapa engkau tertawa? Tidak ada di tempatku yang paling fakir kecuali aku, ya Allah. Nabi pun alaihi salatu wasallam tertawa. Sampai ternukil gigi geraham beliau nampak melihat kondisi orang tersebut. Sudah fakir, subhanallah, jatuh kepada perkara yang membatalkan puasa, yang paling besar lagi, mendatangi keluarganya. Maka akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam, ya sudah, ambil kurma di Bait Mal Muslimin, kemudian kamu sedekahkan dirimu dan kamu sedekahkan untuk istrimu. Beri makan kamu dirimu sendiri dan beri makan istrimu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di sini oleh Syekh Utsaimin, Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengatakan, nanti kalau kamu mampu, suatu saat kalau kamu mampu, kamu tunaikan kewajibanmu untuk memberi makan orang miskin. Karena kan kafarahnya 3. Yang paling terakhir memberi makan orang miskin. Yang pertama dia tidak mampu. Yang kedua juga tidak mampu. Yang ketiga ternyata tidak mampu. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan, nanti kalau kamu mampu, tidak. Nabi SAW langsung, ya sudah. Gugur artinya kewajiban tersebut. Kafarah tersebut gugur semuanya. Karena dia adalah orang yang ajiz. Al-jawabula. Fal wajibat al-muqayyadatu bizamanin idza jaa dzalika zaman wa lam yakunil insanu qadiran alaiha fa innaha taskutu anhu. Maka kewajiban apapun yang berkaitan dengan waktu, seperti zakat ini kan berkaitan dengan waktu, dikaitkan dengan 30 hari setelah Ramadan sempurna atau 29 hari setelah Ramadan sempurna, maka paling tidaknya sebelum salat Id wajib dikeluarkan. Ini berkaitan dengan waktu. Kewajiban apapun, kaidahnya, yang berkaitan dengan waktu, apabila tiba waktunya dan seorang tidak mampu melakukannya, silahkan dia tidak melakukannya. Gugur kewajiban tersebut. Selama dia ajiz, tidak mampu untuk mengerjakan kewajiban tersebut, maka kewajiban tadi gugur padanya. Perhatikan kaidahnya, semua kewajiban yang berkaitan dengan waktu. Kalau tidak berkaitan dengan waktu, tidak. Yang berkaitan dengan waktu, seperti zakat, al-fitr. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang dijelaskan oleh beliau, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, adalah sebuah faedah besar bagi kita, agar kita bisa menimbang dan melihat apakah seorang muslim apabila dia tidak mampu pada malam harinya, wajib atau tidak. Jawabannya tidak. Tahun berikutnya dia sudah mampu, apakah dia keluarkan 2 kali zakat? Jawabannya pun tidak. 1 kali saja. Tahun 1441 biidznillah, dia diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu untuk mengeluarkan. Apakah tahun 1440 dia keluarkan juga? Jawabannya tidak. Karena kewajiban di tahun 1440 telah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang bisa kita bahas dari hadis ini? Atau dari hadis al-bulugh, hadis yang berikutnya, hadis yang ringkas insyaallah taala, yang berkaitan dengan hikmah kenapa zakat fitrah ini diwajibkan bagi seorang muslim. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan kepada kami zakat fitrah, tujuannya, hikmahnya, tuhratan lis-saimi minal lagwi war-rafathi, untuk membersihkan jiwanya seorang muslim ketika dia menghadapi bulan Ramadan diselingi puasanya itu dengan al-lagu, perkara yang sia-sia. Ar-rafath, perkara yang berunsur, perkara yang mengandung kemaksiatan, perkara yang mengandung perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap muslim tetap memiliki tabiat untuk jatuh dan jatuh di dalam kemaksiatan. Termasuk di bulan Ramadan ini, bisa syaitan menghiasi satu perkara, ternyata dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Paling tidaknya dia sibuk dengan perkara yang sia-sia. Tidak berzikir kepada Allah, tidak membaca Al-Qur'an, tidak dan seterusnya, bercanda dan yang lain-lainnya. Maka perkara-perkara yang tidak berfaedah tersebut, perkara yang sia-sia, dibersihkan oleh zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Wa tu'matan lil masakin, itu faedah yang pertama tadi. Agar menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang telah terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua, tu'matan lil masakin. Ini yang menjadi poin utama. Zakat fitrah itu diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya, tujuannya tu'matan lil masakin, untuk memberi makan, memberi bahan makanan, bukan memberi uang. Tu'matan lil masakin, memberikan bahan makanan kepada orang-orang miskin. Ini yang harus kita garis bawahi dan ini yang harus dimasyhurkan di tengah-tengah kaum muslimin. Bukan uang. Sebahagian orang-orang miskin, misalkan sebagian fuqara, saya lebih nyaman apabila dikasih uang. Perlu diteliti apakah benar dia orang yang fakir sesuai syariat Islam. Jangan-jangan dia wajib mengeluarkan zakat. Berasnya ada berapa berkilo-kilo di rumahnya. Misalkan ada 5 kilo, dia hanya sendirian di rumah, wajib dia keluarkan zakatnya. Jangan-jangan berasnya menumpuk di gudangnya. Berarti dia wajib, tapi nampaknya orang-orang miskin, orang yang membutuhkan. Fakir itu, miskin itu juga diatur dalam syariat, bukan hanya pandangan manusia. Oh, dia tidak bisa ini, dia tidak bisa itu, dia tidak bisa jalan ke sini, dia tidak bisa jalan ke situ, dia tidak punya motor, dia tidak punya mobil, berarti dia orang miskin. Bukan itu. Ketika seorang tidak mampu pada malam lebaran, malam satu syawal, untuk mengeluarkan 2,5 kilo beras, itulah yang wajib kita zakati. Maka kata beliau, tujuannya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tu'matan lil masakin, memberi makan orang miskin, bukan sekali lagi memberi uang. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah, barang siapa yang menunaikannya, menunaikan kewajiban tersebut sebelum sholatul id, maka itu adalah zakat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da shalah, akan tetapi siapa yang mengeluarkannya, menunaikannya setelah sholat id didirikan, setelah sholat id dikerjakan oleh kaum muslimin, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka itu akan terhitung sebagai shadaqah, shadaqah tatawwu', shadaqah-shadaqah sunnah yang tidak teranggap sebagai zakatul fitr. Rawahu Ibnu Majah wa shahahahu Al-Hakim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, begitu pula disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah di dalam Kitabuz Zakah nomor hadis ke 1371 juga meriwayatkan hadis ini. Ikhwati fillah ya rahakumullah, dari hadis yang terakhir ini, faedah yang bisa kita ambil adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang dua hikmah kenapa zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim. Yang pertama, mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya dari kekurangan-kekurangan selama bulan Ramadan. Begitu pula mensucikan dirinya dengan hadis-hadis yang lain, dari sifat bakhil, dari sifat kikir, pelit, dan yang semisalnya. Ini tujuan dari zakatul fitr. Begitu pula, tu'matan lil masakin. Hikmah yang kedua, tujuan yang kedua adalah memberi makan orang-orang miskin. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah, ketika beliau membahas hadis ini, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata beliau yang pertama adalah bayanul hikmah min fardhi zakatil fitri. Dijelaskan dalam hadis ini bahwasanya ada dua hikmah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Kemudian faedah yang kedua, annahu la budda an tusrafa zakatal fitri qabla khurujin nasi ila shalah, dan wajib zakat tersebut dikeluarkan, ditunaikan sebelum salat Id didirikan. Kemudian faedah yang ketiga, annal ibadata almuaqqatatu idza uddiyat ba'da khurujil waqti fa innaha la tuqbal. Ibadah-ibadah yang kaitannya dengan waktu, apabila ditunaikan setelah waktunya habis, tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang masyhur di dalam syariat Islam dan faedah dari hadis ini. Annal ibadat al-muaqqatah, ibadah yang kaitannya dengan waktu, idza uddiyat ba'da khurujil waqti, apabila ditunaikan, dikerjakan setelah waktunya keluar, fa innaha la tuqbal, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu keadaan. Dia memiliki uzur, illa li'udhrin. Seorang muslim, ibadah yang berkaitan dengan waktu kan banyak, bukan hanya zakat, salat pun demikian. Salat al-fajr. Dia enggak punya uzur. Dia bergadang di malam harinya. Tapi ternyata ketika salatul fajr berjamaah ditegakkan di masjid, dia asik dengan handphonenya, dia asik dengan media sosialnya. Lewat begitu saja. Keasikan berjalan-jalan di dunia maya, akhirnya matahari terbit. Ketika dia mengerjakan sholat setelah matahari terbit, la tuqbal sholatuhu. Sholatnya tidak sah. Gak ada uzur main handphone, media sosial sibuk, chat sana, chat sini, komen sana, komen sini, share sana, share sini. Gak ada uzur sama sekali. Tidak diterima sholat fajarnya tadi. Apalagi sendirian dikerjakan. Tidak diterima. Begitu pula zakatul fitr. Setelah sholat id, dia baru mengeluarkan zakat tanpa adanya uzur. Malam 28, keluarkan, nanti saja. Malam ke-29, ayo keluarkan, nanti saja. Malam ke-30, malam id. Atau mungkin sebelum malam id, malam pertama dari bulan Syawal juga malam id, keluarkan, nanti saja. Akhirnya dia undur, sampai sholat id ditegakkan. Maka kewajiban zakat al-fitr tahun itu tidak dia kerjakan. Artinya dia telah berdosa. Dan kalaupun dia keluarkan, terhitung sebagai sedekah yang sunnah. Tidak menggugurkan kewajiban dia. Dia keluarkan, tidak diterima zakat fitrahnya. Dianggap oleh Allah sebagai sedekah tatawwu, sedekah yang sunnah hukumnya. Maka ikhwati fillah yarakumullah, berbeda dengan orang yang memiliki uzur. Orang yang memiliki uzur, misalkan di sholat fajr tadi, dia bergadang di malam hari, letih, ternyata tertidur sampai matahari terbit. Ketika dia mengerjakan, masih diterima. Apa uzurnya? Tertidur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur dari salatul fajr, beliau mengerjakan setelah matahari terbit. Enggak ada masalah karena ada uzur tidur tadi. Tapi jangan bermudah-mudahan dalam perkara ini, hati-hati. Begitu pula zakatul fitr. Ketika dia tidak bisa mengeluarkannya, ada uzur. Mungkin malam ke-28 dia belum punya. Malam ke-29 dia belum punya, malam ke-30 dia belum punya. Malam pertama dari Lebaran, malam pertama dari Syawal, dia memiliki harta yang lebih. Dia memiliki niat untuk biiznillah sebelum besok pagi saya sholat id akan saya keluarkan. Qaddarullah ma syaa fa'al, Allah takdirkan hal yang lain. Dia tertidur sampai jam 8 pagi. Uzur. Enggak ikut sholat idul fitr berjamaah, idul fitr berjamaah, enggak juga ngeluarkan zakatnya. Ma'zur. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Ya sudah, ketika jam 8 bangun, dia keluarkan zakatul fitrah, dia datangi rumah orang miskin yang dia tahu dari kerabatnya itu yang lebih afdal, yang lebih utama, kemudian dia bayarkan dan zakat tersebut masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia termasuk orang-orang yang ma'dzurin, diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, ada beberapa fatwa yang ingin saya nukilkan dari para masyayikh kita, terkhusus yang berkaitan dengan zakatul fitrah ini, yang insyaallah taala ini menutup perjumpaan kita pada siang hari ini atau pagi hari ini biidznillah taala. Fatwa dari Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah. Ketika beliau ditanya, hal yajuz i'ta zakatul fitri lil ummal min ghairil muslimin. Wahai Syekh, apakah diperbolehkan untuk kita menunaikan zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah ini kita berikan kepada al-ummal, para pekerja. Para pekerja yang mereka memang orang-orang yang membutuhkan. Min ghairil muslimin, akan tetapi mereka bukan muslim, orang-orang kafir. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Afwan, ini fatwa dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, la yajuzu i'ta'uha illa lil faqiri minal muslimina faqat. Tidak diperbolehkan untuk seorang mengeluarkan zakat fitrahnya kecuali untuk orang-orang yang fakir dari kalangan kaum muslimin saja. Jadi orang-orang kafir walaupun lebih fakir daripada seorang muslim, orang-orang kafir walaupun lebih miskin daripada orang-orang muslim, maka tetap tidak dibenarkan kita memberikan zakat kepada mereka. Ada mungkin sebahagian yang menyampaikan syubhatnya, kerancuan berfikirnya. Ini dalam rangka ta'liful qulub, agar mereka senang terhadap Islam. Oh, bukan itu tempatnya. bab al-mu'allafatu qulubuhum ada sendiri. Dan bukan untuk orang kafir. Mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang kita ikat, yang pengen kita, dia masuk ke dalam Islam, itu orang yang baru masuk ke dalam Islam. Dia sudah mu'allaf. Dia sudah masuk ke dalam Islam, akan tapi masih baru. Mungkin baru satu bulan, baru satu minggu. Orang-orang seperti ini yang perlu kita tarik ke dalam al-Islam, perlu kita jelaskan tentang syariat Islam lebih banyak lagi. Kemudian fatwa yang terakhir yang kita ingin bacakan pada majelis pagi hari ini adalah fatwa dari Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz alaihi rahmatullah. Hal yajuzu ikhrajul qimah fi zakatil fitri? Wahai Syekh, apakah diperbolehkan ketika seorang muslim mengeluarkan dengan jumlah nominal, mengeluarkan uang pada zakat fitrahnya? Jawaban beliau, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, la yajuzu ikhrajul qimata fi qawli akthari ahli al-ilmi. Para jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama melarang, tidak memperbolehkan untuk seorang muslim mengeluarkan zakat fitrahnya dengan menggunakan uang. Likauniha khilafu ma nassa alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Karena hal tersebut menyelisihi apa yang telah diajarkan oleh Nabi dan apa yang telah dikerjakan pula oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum ardhahum. Ringkas, itu jawabannya. Tidak boleh, tidak sesuai dengan jalannya Nabi, tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat. Selesai. Syekh Ibn Utsaimin alaihi rahmatullah pun memiliki jawaban dari pertanyaan ini. Kata beliau, ikhrajuha naqdan, ketika seorang muslim mengeluarkannya dalam bentuk uang, fala yujzi, tidak bisa menggugurkan kewajibannya. Li'annaha faradat minat ta'am, atau li'annaha furidat minat ta'am, karena zakat fitrah itu diwajibkan dari bahan makanan pokok, seperti hadis Abu Sa'idin Al-Khudri yang telah kita bacakan dan yang telah kita jelaskan dari fatwa para ulama dan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Begitu pula apa yang telah kita bahas dari hikmah yang kedua, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa hikmahnya adalah memberikan makanan, memberikan bahan makanan kepada orang-orang fuqara dan orang-orang miskin, bukanlah jumlah nominal yang diberikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfirka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddaru ya ra'akumullah.